بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada daras al-hadi asyara yang ke-11 sekarang tamrin rabi'a asyara tamrin yang ke-14 ta'amal al-amthilata ya, perhatikan contoh-contoh ini summa ajib anil asilati musta'milan amma, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya dengan menggunakan kata amma ya, perhatikan penggunaan kata ini amma dalam contoh-contoh ini. Yang pertama contohnya ya, aina taskununa, di mana kalian tinggal? Kemudian dijawab, ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Saudari-saudari saya, assalamualaikum. Saudara-saudara ya, laki-laki. Saudara-saudara saya tinggal di asrama kampus. Di asrama-asrama kampus, universitas. Ini saudaranya. Amma ana, adapun saya, fa'askunu ma'a qaribin li. Maka saya tinggal bersama salah seorang kerabat saya. Amma ana fa'askunu ma'a qaribin li. Adapun saya tinggal bersama salah seorang kerabat saya. Penggunaan kata amma dalam kalimat ini perhatikan. Amma, ya, ana, kemudian diikuti kalimat jawabnya. Fa'askunu ma'a qaribin li. Kalimatnya askunu ma'a qaribin li dihubungkan dengan huruf fa. Fa askunu. Ya. Ini amma akan disertai diikuti oleh fa sesudahnya. Menghubungkan antara kalimat syarat dengan jawab syaratnya. Contoh yang kedua. Ata'riful ingliziyata wal firansiyata jayidan ya Hamidu. Apakah engkau mampu berbahasa Inggris? Apakah engkau bisa bahasa Inggris dan bahasa Perancis dengan baik? Bisa berbahasa Inggris dan berbahasa Perancis dengan baik ya Hamid, wahai Hamid. Amal ingliziyatu, ini jawaban Hamid ya. Amal ingliziyatu fa'arifuha jayidan. Adapun bahasa Inggris, ini amma, fa'arifuha jayidan, saya mengetahuinya dengan baik. Saya mampu berbahasa Inggris dengan baik. Wa amal firinsiyata fadarastuha qabla sanawatin walakinni nasituha al-ana. Walakinni nasituha al-ana. Amal Faransiyatu, adapun bahasa Perancis, ya, fadarastuha qabla sanawat, setelah mempelajarinya. Saya pernah belajar bahasa Perancis beberapa tahun yang lalu, ya, qabla sanawat, beberapa tahun yang lalu. Walakin linasitu hal'an, akan tetapi sekarang saya melupakannya. Saya lupa bahasa Perancis tersebut, sudah lupa. Ya, ini. Dalam kalimat ini tadi ada dua kalimat yang masing-masing diawali dengan amma dengan huruf syarat ini amma kemudian diikuti fa. Ammal ingliziyatu fa a'rifuha. Ammal firansiyatu fa darastuha. Ini. Contoh yang ketiga. Bikam hadzal kitabu wa hadhihi al-majallatu, seharga berapa kitab ini dan majalah ini? Ammal kitabu fahuwa bi asyrati riyalatin. Adapun kitabnya, dia seharga 10 rial. Wa ammal majallatu fahiya bi thalathati riyalatin. Adapun majalahnya, dia seharga 3 rial. Ammal kitabu fahuwa. Wa ammal majallatu fahiya. Jadi ada amma, kemudian nanti akan diikuti dengan fa sesudahnya. Jadi apa amma ini? Jadi amma ini termasuk ada waktu syarat, termasuk kata-kata untuk syarat. Hanya saja dia tidak menjazmkan kalimat atau fi'il sesudahnya. Berbeda dengan ada waktu syarat yang lainnya, seperti man atau ma atau yang lainnya yang menjazmkan fi'il mudhari', menjazmkan kalimat sesudahnya. Tetapi untuk amma, dia ini termasuk ada waktu syarat yang tidak menjazmkan kalimat sesudahnya. Dan ini termasuk harf, ya, bukan isim, bukan fi'il. Amma ini termasuk harf. Jadi harf untuk syarat. Nah, kemudian penggunaan amma sebagaimana ditunjukkan dalam contoh tadi, karena dia sebagai adawatu syarat, kata untuk syarat, maka selalu diikuti syaratnya, kalimat syaratnya dan juga jawab syaratnya. Nah, pada jawab syarat, jawab syarat dari amma tersebut ini dihubungkan oleh fa, harus atau wajib dihubungkan dengan huruf fa. Amma ana fa askunu. Ammal kitabu fahuwa. Ammal ingkiriziyatu fa'arifuha. Jadi jawab dari amma ini selalu dihubungkan dengan huruf fa. Dan jawab dari amma tersebut bisa berupa jumlah fi'liyah seperti contoh pertama dan kedua. Bisa pula berupa jumlah ismiyah seperti contoh yang ketiga. Fahuwa bi asyrati riyalatin. Fahiya bi thalathati riyalatin. Ini tentang amma. Perhatikan. Dan juga sebagai contoh yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an yang mudah dihafal sekaligus bisa dijadikan acuan, bisa dijadikan rujukan tentang amma ini pada akhir surah Al-Duha. Pada akhir surah Al-Duha, 3 ayat terakhir, di situ disebutkan ayat-ayat yang digunakan amma padanya. Fa'amal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Ada amma pada awal masing-masing ayat tersebut, kemudian kalimat syaratnya, kemudian jawab syarat dari amma dihubungkan oleh huruf fa. Fa'amal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Ini sebagai contoh penerapan amma dalam ayat Al-Qur'an yang mudah dihafal, mudah dihafal ayatnya, sering kita baca insyaallah, dan juga mudah difahami kaidahnya ataupun penggunaannya. Jadi ada amma selalu diikuti oleh huruf fa untuk jawab syaratnya. Ini dulu, nanti kelanjutan pembahasan pada salat Isya insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan ataupun keterangan tentang amma. Tadi sudah disampaikan. Sekarang pada pertanyaan berikutnya, masih dalam tamrin ini, ada beberapa pertanyaan, kemudian jawabannya dijawab dengan amma sebagaimana ditunjukkan pada contoh-contoh tadi, seperti contoh-contoh tersebut, tentunya disesuaikan dengan pertanyaan, dengan makna. Kalimat pertama, Aynal mustashfa wa aina maktabul baridi. Di mana rumah sakit dan di mana kantor pos? itu? Ini pertanyaannya. Lalu bagaimana jawabannya? Amma al-mustashfa, terus fa huwa, ya, di tandingkan bomir, ya, al-mustashfa mudzakkar fa huwa, ya, jawabannya disediakan amama dzakal masjidi. Amal mustashfa fa huwa amama dzakal masjidi. Ini jawabannya yang pertama. Ya, amal mustashfa fa huwa amama dzakal masjid. Ini amma ada waktu syarat, ada tu syarat, kemudian jawab syaratnya huwa amama dzakal masjid, dihubungkan oleh huruf fa tersebut. Berikutnya kalimatnya, jawabannya wa amma ya maktabul baridi, terus fa huwa sama, ya, fa huwa qaribun minas suqi. Ini jadi jawaban dengan menggunakan amma menjadi seperti ini, ya. Ammal mustashfa fahuwa amama dzakal masjidi. Wa amma maktabul baridi fahuwa qaribun minas suqi. Ini. Adapun rumah sakit, ya, itu berada di depan masjid itu, dan kantor posnya dia berada di dekat pasar. Kalimat yang kedua. Fi ayyi kulliyatin yadrusu Hamidun wa Utsmanu? Fi ayyi kulliyatin yadrusu Hamidun wa Utsmanu? Di fakultas mana? Di fakultas apa Hamid dan Utsman itu belajar? Hamid dan Utsman itu kuliah. Bagaimana jawabannya? Amma Hamidun, ya. Amma Hamidun. Fa dulu ada huruf fa-nya apa? Fa huwa. Ya, fa huwa yadrusu fi kulliyati tijarati. Di sini boleh langsung, ya. Tadi disebutkan fa yadrusu, ya, tanpa huwa boleh. Ya, karena kalimat jawaban terkait dengan kalimat syaratnya sudah disebutkan Hamid, jawabannya, ya, boleh menggunakan bomir berupa jumlah ismiyah fahuwa yadurusu fi kulliyati tijarati. Boleh pula langsung dengan lafaz fi'ilnya, berarti ini bentuk jumlah fi'liyah, ya. Amma Hamidun fa yadurusu, ini boleh, ya, boleh, dua-duanya boleh. Amma Hamidun fa yadrusu fi kulliyati tijarati. Wa amma Utsmanu fa yadrusu, ya, fa yadrusu fi kulliyati tibbi. Ini dengan jumlah fi'liyah, ya, boleh. Wa amma Utsmanu fa yadrusu fi kulliyati tibbi, atau dengan jumlah ismiyah dengan bomir, wa amma Utsmanu fahuwa yadrusu fi kulliyati tibbi. Ya, keduanya boleh. Kalau yang lebih ringkas, ya, dengan jumlah fi'liyah, ya, langsung fa yadrusu fi kulliyati tijarati ataupun fa yadrusu fi kulliyati tibbi. Ini. Yang ketiga, aina zahaba abuka wa akhuka, kemana ayahmu pergi dan saudaramu pergi, kemana ayahmu dan saudaramu pergi. Bagaimana jawabannya? Amma abi fa ayadhabu pertanyaannya dengan fi'il mawi fadzahaba. Ya, tidak mengubah fi'il ya. Artinya kalau pertanyaan dengan fi'il mudhari', jawabannya juga dengan fi'il mudhari'. Kalau pertanyaan dengan fi'il mawi, jawaban juga dengan fi'il mawi. Ini. Baik. Secara umum ya, sesuai dengan siyakul kalam, sesuai dengan konteks ataupun maknanya tentunya. Tapi secara umum sesuai. Kecuali kalau jawabannya ada perubahan, ya mungkin bisa di bisa berbeda atau bisa disesuaikan. Tapi secara umum ini sama. Amma abi fa dhahaba ila al-mustawsafi wa amma akhi fa dhahaba ila al-saydaliyati. Jadi jawaban dari syarat ini boleh dengan fi'il mudhari', boleh dengan fi'il madhi, dan juga boleh dengan jumlah isminya mubtada khobar, seperti ditunjukkan pada contoh-contoh di atas tadi. Ya, kalau diperhatikan ya, pada contoh-contoh di atas juga ditunjukkan demikian. Ada yang dengan jumlah fi'iyah dengan fi'il mudhari', amma ana fa'askunu, ini jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari'. Ada yang jumlah fi'liyah dengan fi'il madhi. Contoh yang kedua tadi, fadarastuha amal far amal firinsiyatu fadarastuha darastu darasa, ini fi'il madhi. Ya, boleh pula dengan jumlah ismiyah seperti contoh ketiga, fahuwa bi ashrati riyalat, ataupun dalam kalimat-kalimat berikutnya juga demikian. Ini jadi jawab. Jawab syarat dari amma yang dihubungkan dengan fa, boleh jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari', dengan fi'il madhi, dan boleh pula jumlah ismiyah sesuai dengan makna ataupun konteksnya, sesuai dengan qarinah-qarinah yang ada. Baik. Ini yang jelas, ini amma termasuk dari adawatu syarat yang tidak menjazmkan, tidak menjazmkan fi'il ataupun kalimat sesudahnya, dan selalu dihubungkan dengan fa, dengan atau pada jawab syaratnya, selalu disertai oleh fa yang menghubungkan antara kalimat syarat dengan jawab syarat dari amma tersebut. Ya, sebagaimana tadi disampaikan ya, contoh yang ada dalam ayat Al-Quran pada 3 ayat terakhir dari surah Al-Duha, ini jadi rujukan, jadi acuan. Bisa diambil faedah dari sana. Dihafalkan ayatnya, kemudian difahami atau diterapkan faedah dari sisi bahasa Arabnya demikian. Jadi belajar bahasa Arab ya, tentunya akan bagus kalau dikaitkan dengan hafalan dari Al-Quran atau dari hadis. Artinya penerapan faedah-faedah bahasa ini mengambil contoh dari ayat-ayat Al-Quran ataupun dari hadis, dari ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun dari para sahabat. Ini lebih bagus demikian. Jadi di satu sisi kita mempelajari bahasa Arabnya dengan menerapkan faedah-faedah yang ada tersebut, menerapkan faedah-faedah yang sudah dipelajari pada ayat-ayat Al-Qur'an, pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya di sisi lain tadi juga akan menambah iman, menambah dari sisi diniyahnya dengan membaca, menghafal, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW ini. Jadi banyak faedah di sana ya. Karena dan justru itu yang terkait, bahkan rujukan utama dalam mengambil faedah-faedah bahasa Arab ini yang pertama dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian dari hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dari ucapan-ucapan bangsa Arab yang masyhur, yang yang fasih. Ini setiap kaidah, setiap hukum yang ada dalam bahasa Arab, ya insya Allah, ya hampir ada semuanya contoh dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Hampir semuanya ada. Kalaupun tidak ya mungkin hanya beberapa sedikit. Tapi secara umum mayoritas itu semua hampir ada. Tinggal diterapkan. Faedah ini contohnya ini dalam ayat ini atau dalam hadis ini. Ya. Mempelajari bahasa sekaligus tadi dengan menghafalkan Al-Quran, dengan menghafalkan hadis, ataupun sebaliknya. Ya, dengan menghafal Al-Quran, dengan menghafal hadis, sekaligus dipelajari bahasanya. Ya, ya. Sebagai tambahan faedah, insyaAllah demikian. Ada pertanyaan? As-Saydaliyah Apotek Al-Mustausaf Klinik. Kalau Al-Mustashfa rumah sakit ya. Al-Mustausaf Klinik. Klinik kan berarti skalanya kecil ya, relatif ya. Secara umum yang disebut kliniknya kecil. Atau kalau di sini semacam puskesmas ya, semacam itu, setingkat itu ya mungkin ya. Kalau mustasyar kan besar, luas, mencakup keumuman. Kemudian Saidali ya, apotek, ini apotek. Ada lagi yang ditanyakan? Coba cari dari di ayat yang lain selain dari surah Al-Duha, cari tentang amma ini dan perhatikan. Jawab syaratnya akan selalu dihubungkan dengan huruf fa ini. Nanti kalau membaca, kalau menghafal, perhatikan. Dan kaidah-kaidah yang lain juga demikian ya. Semua kaidah yang telah dipelajari itu diterapkan ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika menghafal, membaca hadis dan seterusnya. Jadi berikutnya, tamrin 15 yang ke-15. Ta'ammalil amtsilatal atiyata, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ya, ada 3 contoh kalimat dan masing-masing contoh ini ada 2 kalimat yang hampir sama secara makna. Hampir sama. Ada kesamaan, tetapi juga ada perbedaan kandungan makna. Ada persamaan makna secara umum, tetapi juga ada perbedaan kandungan makna secara lebih rinci pada masing-masing kalimat ini. Kalimat yang awal dan kalimat yang kedua. Dengan lafaz yang berbeda. Bentuk atau ungkapan lafaz yang berbeda. Perhatikan contoh kalimat yang pertama. Ja'a akhi min Makkata. Akhi, apa maknanya? Saudara saya, saudaraku. Ya. Dari lafaz ini yang bisa kita pahami apa? Saya punya saudara, dia datang dari Makkah. Saudara saya datang dari Makkah. Jadi yang dapat diambil faedahnya bahwasanya mutakallim atau pembicara dia punya saudara dan saudaranya ini datang ke Mekah. Ya, akhi, saudara saya. Dari sisi ungkapan atau bentuk lafaz ini apa? Idhofah, ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Asalnya ya akhun. Ya, akhun di idhofahkan pada dhamir ya mutakallim menjadi akhi. Faedah idhofah ya, dulu pernah di jilid pertama, bisa dimurajaah kembali. Ini idhofah, akhun sebagai mudhaf, ya, diidhofahkan pada dhamir ya mutakallim menjadi akhi. Sehingga dhamir itu ma'rifah, termasuk jenis isim yang ma'rifah ya, dhamir. Idhofah pada ma'rifah, maka menjadikan mudhaf dia ma'rifah. Jadi akhi, akh begitu ma'rifah tertentu. Secara makna ya, dia ma'rifah tertentu. Saudara saya si fulan misal yang bernama Ahmad misalnya. Ini. Dia datang ke Mekah. Makna yang terkandung pada lafaz ini demikian. bandingkan dengan kalimat yang kedua. Sepintas mirip, ada kesamaan ya, tapi juga ada perbedaan. Perhatikan. Ja'a akhun li min Makkata. Kalau arti secara umum mungkin bisa sama. Datang saudara saya dari Makkah. Akhun li. Ah, saudara tadi ya. Saudara li, milik saya, lamnya kan lam untuk al-milk, kepemilikan, kepunyaan. Akhun li, seorang saudara milik saya. Salah seorang saudara saya. Okay. Datang dari Makkah. Ja'a akhun li min Makkah. Salah seorang saudara saya datang dari Makkah. Tadi secara umum ada kesamaan. Apa? Saudara dari mutakalim, saudara saya atau saudara dari mutakalim ini datang ke Makkah. Jadi ada saudaranya yang datang ke Makkah. Kesamaannya secara umum demikian sama antara kalimat yang pertama dengan yang kedua. Ja'a akhi min Makkah dan ja'a akhun li min Makkah. Tapi perhatikan untuk kalimat yang kedua ini, bentuk kalimat yang kedua tadi, akhun li, dia ada kandungan makna yang lain. Apa? Dijelaskan di sini maksud dari ataupun makna yang tersirat dari akhun li adalah ja'a ahadu ikhwati. Datang salah satu dari saudara-saudara saya. Jadi akhun li ini maknanya adalah ahadu ikhwati. Salah seorang, salah satu di antara saudara-saudara saya. Apa mafhumnya? Yang bisa diambil dari ini, faedahnya, maknanya apa? Dia punya beberapa orang saudara. Tidak hanya satu saudara, tapi ada beberapa. Ya mungkin dua, mungkin tiga. Ada beberapa orang saudara punya. Ya punya beberapa orang saudara. Kemudian salah satu dari beberapa saudara tadi ini datang dari Makkah. Salah satunya saja yang datang. Ini. Jadi apa? Dia punya saudara dan saudara ini datang ke Makkah. Dan saudara dia tidak hanya yang datang ke Makkah saja, tapi ada saudara yang lain. Tetapi saudara yang lain ini, saudara-saudara yang lain tidak datang dari Makkah. Yang datang dari Makkah hanya salah satunya saja. Bisa dipahami? Ya. Ini yang terkandung dalam bentuk kalimat yang kedua. Akhun li, demikian. Salah satu di antara saudara-saudara saya. Berarti dia punya banyak saudara. Katakan ada dua atau tiga. Tiga saudara. Ahmad, Hamid, Mahmud misalnya. Nah yang datang hanya salah satu. Hanya Ahmadnya saja. Maka dikatakan akhun li, salah seorang di antara saudara-saudara saya. Satu saja yang datang. Yang lainnya tidak datang dari Makkah. Ini terkandung makna demikian. Ada saudara yang lain. Tapi kalau kalimat yang pertama tadi, ja'a akhi, ini hanya menyebutkan saudara dia datang dari Makkah. Tidak terkandung makna berapa jumlah saudaranya, berapa banyak, ataupun yang semisal tadi, tidak terkandung makna demikian pada bentuk yang pertama tadi. Hanya disebutkan saudara dia datang, itu saja. Apakah dia punya saudara yang lain atau tidak? Tidak diketahui. Tidak diketahui. Bisa jadi punya saudara yang lain, bisa jadi tidak punya. Tidak diketahui. Kalau dari bentuk yang pertama, akhi. Tapi kalau dari bentuk yang kedua, akhun li, ini menunjukkan tadi, dia mempunyai beberapa orang saudara yang datang dari Makkah adalah salah satu di antara saudara-saudara dia. Jadi saudaranya banyak, tapi yang datang hanya satu saja. Beda ya. Bisa membedakan maknanya akhi dengan akhun li. Dan di sini untuk akhon li, akhon ya, dengan tanwin, berarti dia nakirah. Ya, nakirah makna secara umum, tidak tertentu. Ya, tidak disebutkan saudara yang mana. Ya, tadi si fulan atau alan tidak disebutkan. Ya, umum. Yang jelas salah satu di antara saudara dia. Ini. Contoh yang kedua. Zahabtu li ziarati sadiqi. Saya pergi untuk mengunjungi sahabat saya. Seseorang pergi. Kemana dia? Kemana kamu? Misalnya. Ya, saya pergi mau berkunjung ke tempat sahabat saya. Ya sudah. Yang bisa difahami apa? Dia mengunjungi sahabat dia. Itu saja. Dia pergi mengunjungi sahabatnya. Sudah, makna yang bisa diambil seperti itu. Apakah dia punya sahabat yang lain? Tidak tahu, tidak diketahui. Dari bentuk ini, dari lafaz ini tidak bisa diketahui, tidak bisa dideteksi. Berapa sahabat dia? Banyak atau cuma dia? Cuma yang dikunjungi tidak tahu. Yang jelas dia pergi itu untuk mengunjungi sahabat dia. Bentuk kalimat yang kedua, zahabtu li ziyarati shadiqin li. Saya pergi untuk mengunjungi shadiqin li, salah satu sahabat saya. Salah satu sahabat saya. Seperti tadi dijelaskan di sini maknanya apa? Shadiqin li ziyarati ahadi asdiqai, mengunjungi salah satu dari sahabat-sahabat saya. Jadi dia punya banyak sahabat, banyak shadiq, asdiqa, banyak. Sahabat dia banyak. Tapi yang dia kunjungi saat itu hanya salah satu saja. Di antara sekian sahabat dia. Ini yang terkandung dari makna ini demikian. Jadi orang ini punya banyak sahabat. Tapi pada waktu itu yang dia kunjungi hanya salah satu dari mereka. Berbeda dengan yang pertama tadi ya. Yang pertama sekedar menyatakan mengunjungi sahabatnya saja. Mengunjungi sahabat, itu saja. Berapa sahabatnya? Apakah hanya itu ataukah yang ada yang lain? Tidak tahu. Kalau dengan bentuk yang pertama tidak diketahui dari sisi jumlahnya ataupun yang semisalnya. Hanya saja mengunjungi sahabat, itu saja. Tapi kalau dengan bentuk yang kedua terkandung makna tadi, selain dia mengunjungi sahabat dia, dia juga menyatakan bahwasanya sahabatnya itu sebenarnya banyak, tetapi yang dikunjungi saat itu hanya salah satunya saja. Ini perbedaannya. Seperti contoh yang pertama, yang kedua demikian ya. Shadiqin li atau shadiqun li ya, karena di sini mudhaf ilaih ya, shadiqin mudhaf ilaih dari ziarati. Ini. Yang jelas dia nakirah, shadiqin nakirah, kemudian diikuti dengan li. Contoh yang ketiga, askunu ma'a qaribi, saya tinggal bersama kerabat saya. Ya, seperti kalau melihat bacaan kemarin ya, dia kuliah di luar kota, kemudian ada kerabat yang tinggal di kota itu, dia tinggal bersama kerabat dia di situ, di kota itu. Ya, sekedar memberitahukan atau makna yang terambil dari ini, sekedar menyatakan tadi, dia tinggal bersama kerabatnya. Itu saja. Tapi dengan bentuk yang kedua, askunu ma'a qaribin li ai, yakni ma'a ahadi aqribai, bersama salah satu di antara kerabat-kerabat saya. Jadi ma'a qaribin li maknanya apa? Bersama salah seorang kerabatnya. Salah seorang kerabat saya. Ya. Berarti apa? Kerabatnya banyak. Di kota itu misalnya tadi ya, kuliah di kota tersebut, sebenarnya banyak kerabat yang tinggal di situ, ada beberapa keluarga yang masih kerabat. Kemudian dia tinggal di salah satunya saja. Ini qaribin li. Jadi ini perbedaan. Ya. Ada kesamaan tadi. Dari sisi kesamaan apa? Sama-sama menunjukkan kepemilikan. Memiliki saudara, memiliki sahabat, memiliki kerabat, dan yang semisalnya. Kesamaannya ini menunjukkan sama-sama memiliki sesuatu. Tetapi perbedaannya, yang satu sekedar tadi menunjukkan ini kepemilikan, milik, punya saudara, punya sahabat, dan semisalnya. Yang satu menunjukkan bahwasanya dia mempunyai yang lainnya selain dari yang disebutkan. Mempunyai saudara yang lain, mempunyai sahabat yang lain, mempunyai kerabat yang lainnya. Banyak. Selain dari yang disebutkan tadi. Yang disebutkan hanya salah satu di antara saudara, salah satu di antara teman-temannya, ataupun kerabat-kerabatnya, ataupun yang semisalnya. Ini perbedaan ungkapan antara bentuk idhofah, ya, akhi, shadiqi, qaribi, atau yang semisalnya, dengan bentuk nakirah yang disertai dengan lamul milq. Akhun li, shadiqun li, qaribun li, ataupun yang semisalnya. Kitabun li, salah satu dari kitab saya. Qalamun li, salah satu dari pena saya. Penanya banyak, yang dibawa cuma salah satunya. Qalamun li, dan yang semisalnya. Dan juga yang perlu diperhatikan, ini tidak terbatas untuk mutakalim, ya. Tidak hanya untuk saya, untuk mutakalim. Kebetulan yang menjadi contoh untuk memudahkan, ini hanya pembahasan hanya digunakan yang mutakalim, akhi, akhun li, ya. Tetapi asalnya ini untuk semuanya, untuk mukhatab, untuk ghaib juga berlaku demikian. Akhuka, saudaramu. Akhun laka, salah seorang di antara saudara-saudaramu. Akhuhu, saudara dia. Akhun lahu, salah seorang di antara saudara-saudara dia. Ya. Kitabun laka, salah satu dari kitabmu. Ya. Kitabun lahu, salah satu dari kitab-kitab dia. Jadi untuk semuanya, tidak sebatas mutakalim, tapi bisa untuk yang mukhatab maupun yang ghaib. Untuk semuanya, bisa untuk yang mufrad maupun jamak maupun tasmiyah. Ya. Ini. Jadi perhatikan bentuk ungkapan idhofah semacam ini dengan nakirah yang disertai dengan lamul milq. Jadi kalau ada seseorang misalnya mengungkapkan, menyatakan dengan bentuk yang kedua, ya, akhun li, sadiqun li, atau yang semisalnya, ya, ini secara tidak langsung ataupun secara tersirat dia hendak menyatakan bahwasanya tadi ada saudara yang lain, ada teman yang lain, ada sahabat yang lain, ada kerabat yang lain. Ya, secara sengaja pun ataupun tidak sengaja, secara tidak langsung ataupun langsung, ada makna semacam itu. Ya, jadi perhatikan. Sehingga apa? Kalau misalnya seorang hanya punya satu saudara, hanya punya satu kitab misalnya, ya tidak bisa mengatakan dengan akhun li. Kenapa? Karena saudaranya hanya satu. Ya, dia bisanya mengatakan dengan akhi. Karena kalau mengatakan dengan akhun li, ini secara makna tadi menunjukkan dia saudaranya banyak. Jadi perhatikan yang semacam ini. Makna ya sesuai dengan lafaz, lafaz sesuai dengan makna yang terkandung, yang tersirat. Jadi makna itu ada yang tersirat, ada yang tersurat, ada yang nampak, dan juga ada yang tersirat. Dari bentuk ungkapan ini tadi terkandung makna demikian. Walaupun tidak tersurat, walaupun tidak nampak secara zahir makna itu, tapi makna yang tersirat, makna yang tersembunyi semacam itu. Ya. Ini dalam bahasa Arab banyak yang semacam ini. Tidak hanya bentuk ini saja, tapi mungkin nanti dalam bentuk ungkapan yang lain juga seperti itu, ada makna yang tersirat, makna yang tidak nampak. dengan bentuk-bentuk tertentu, dengan pola kalimat atau pola kata tertentu. Ini yang semacam ini harus diperhatikan, diketahui ya, difahami. Ada yang ditanyakan dari ini? Yang berikutnya al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Darasa yadrusu, belajar. Sakana yaskunu, apa? Tinggal, menetap. Di antara maknanya ya, karena tentunya nanti ketika digunakan dalam kalimat mungkin bisa bermakna yang lain sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan siyakul kalam. Ya, sakana yaskunu, ya, tinggal atau menetap. Ini syakara yaskuru, ini kalau ditujukan kepada Allah Ta'ala, ya, bermakna bersyukur. Ashkurullaha yaskurullaha, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ditujukan kepada manusia, ya, bermakna apa? Berterima kasih. Ashkuruka, ya, aku berterima kasih kepadamu, ya. Jadi terjemahannya, terjemahan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Kalau kepada Allah diterjemahkan dimaknai bersyukur kepada Allah, kalau pada selain Allah, pada makhluk, ya, itu dimaknai atau diterjemahkan dengan berterima kasih. Ya. Tapi dalam bahasa Arab sama ya, syakara yashkuru, yashkurullaha, yashkurun nas, sama. Berikutnya, nazala yanzilu, turun. Bahasa yabahasu, mencari. Juga bisa bermakna membahas, membahas, menelaah sesuatu. Tentunya tadi sesuaikan dengan siyakul kalam, konteksnya, qarinah-qarinahnya. Ya, ini. Sa'ida yas'adu, mendaki, naik. Arafa ya'rifu, mengenal, mengetahui. Kalau dikaitkan dengan bahasa, contoh tadi ya, ata'riful inggiliziyah, ya, maksudnya mampu berbahasa Inggris. Ya, jadi arafa ya'rifu, kalau dikaitkan dengan bahasa, kemampuan berbahasa, ini bermakna mampu, bisa berbahasa tersebut. Ini ya. Mata yamutu, meninggal. Nasitu, aku lupa. Saya lupa. Saya lupa. Ini kata-kata yang termasuk fi'il ya. Ini. Dan disebutkan fi'il madhi disertai dengan fi'il mudhari'nya. Darasa madhi yad'utsu mudhari'. Terusnya sampai mata itu fi'il madhi dan yamutu fi'il mudhari'. Kemudian berikutnya nasi itu fi'il madhi. Ini fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir ta untuk mutakallim. Tak yang bomah untuk mutakallim ya. Nasi itu saya lupa. Berikutnya qaribun, ini isim ya. Lafal-lafal yang berikutnya ini termasuk isim. Qaribun, jamaknya aqribau, kerabat. Unwanun, jamaknya anawinu, alamat. Ya. Bitaqatun, jamaknya bitaqatun, kartu. Secara umum kartu, ya, kartu tanda pengenal, ya, kartu nama, ya, ini masuk di sini ya, sesuaikan dengan siyakul kalam. Ini. Kemudian mahattatun, apa? Halte, ya, halte, tempat pemberhentian bis, mahattah. Saubun, baju. Risalatun, saubun jamaknya siyabun. Kemudian risalatun, jamaknya rosailu. Apa risalah, surat, ya, di antara maknanya surat. Adapun makna yang lain tentunya sesuai dengan siyakul kalam, ya, risalah kalau dikaitkan dengan rasul ya utusan, risalah ya sesuatu yang dibawa, yang diutuskan, ini. Berikutnya khallaqun, jamaknya khallaqun, apa? Tukang cukur ya, cukur rambut, potong rambut, cukur rambut. Mustausafun, klinik tadi ya, klinik. Saidaliyatun, apotik. Aruzun, ini dalam bahasa Arab satu lafaz, aruzun. Ya. Dalam bahasa Indonesia sesuai dengan siyakul kalam, bisa bermana nasi, bisa bermana beras, bisa yang bermakna yang seputar itu, nasi, beras, seputar itu. Ya, dalam bahasa Arabnya sama, aruzun. Ya. Kalau kalimatnya mungkin nakulu akala, misalkan akala al-ghulamu al-aruzza, ya berarti makan nasi. Tapi kalau dalam konteks mungkin menanam, ya menanam padi, aruz al-aruz dimaknai dengan padi, atau mungkin bisa beras, ya sesuai dengan siyakul kalam dengan konteksnya. Ya, ini Arabnya sama. Kalau di apa diibaratkan atau dibandingkan, kita ada apa kalau membahasakan dengan nama kurma, kurma tahu ya, kurma, buah kurma di Indonesia ya, semuanya disebut kurma seperti itu, yang basah, yang kering, yang tua, yang muda, orang Indonesia menyebutnya sama, kurma, satu kata kurma. Tapi orang Arab beda nanti, masing-masing apa tingkatan kurma itu ada namanya, yang basah, rutab, yang kering, tamr, nanti yang tua, apalagi yang muda, apalagi ada namanya sendiri-sendiri, ada istilahnya sendiri-sendiri setiap keadaan dari kurma ini. Ya. Kenapa demikian? Sesuai dengan kebudayaan masing-masingnya. Ya. Orang Arab terbiasa dengan kurma. Adapun orang Indonesia terbiasa dengan beras, dengan nasi. Orang Indonesia juga beras ada namanya yang lebih rinci kan? Apa tadi padi, beras, apa? Menir. Yaitu yang mungkin petani lebih tahu. Rinciannya ada namanya sendiri-sendiri, tapi orang Arab nanti menyebutnya sama, aru semuanya. Yang matang nasi juga disebut aru. Tapi di sini lain. Karena budaya kita makan nasi gitu. Adapun orang-orang makan kurma, kebiasaan mereka kurma, budayanya dengan kurma, ya tadi kurma dalam bahasa Arab ada istilahnya sendiri-sendiri yang rinci. Yang basah, yang kering, beda nanti namanya, yang tua, yang muda, yang matang ataupun yang bagaimana, itu masing-masing ada namanya sendiri-sendiri. Tapi di sini sama disebut kurma semuanya. Ini ya. Jadi berbahasa tentunya juga terkait dengan budaya masing-masing pengguna bahasa tersebut. Bahasa Indonesia tentunya mau tidak mau juga ada kaitannya dengan budaya orang Indonesia. Bahasa Arab juga demikian, bahasa yang lain juga demikian. Jadi ini juga harus diperhatikan, tidak bisa lepas dari itu. Berikutnya qadimun, yang depan, yang akan datang ya, qadimun. Ini juga perhatikan, kemarin sudah disampaikan ya, yang panjang qafnya, qadimun. Ini yang depan, yang akan datang. Tapi kalau yang panjang dalnya dibaca qadimun dengan ya ya, qaf, dal, kemudian ya, kemudian mim, qadimun. Ini maknanya yang lalu, yang telah lalu, yang telah lewat, yang terdahulu. Ini qadim. Beda. Huruf pokoknya sama, tetapi ada perbedaan bentuk, perbedaan lafaz, perbedaan ucapan, perbedaan tulisan, maknanya juga berbeda. Yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Bertolak belakang secara makna. Ini. Perhatikan dari tulisan berbeda qadimun dengan qadimun. Ucapan juga, ini yang penting ya, ucapan. Mengucapkan, melafazkan, hatikan, bedakan. Jangan dibaca sama, atau dibaca tidak jelas qadimun ya, ataupun panjang semuanya qadimun qadim, bingung nanti apa ini maksudnya qadim atau qadim ya. Dalam bahasa Arab panjang pendek itu, panjang pendek bunyi ucapan lafaz itu berpengaruh pada makna, pada arti. Berikutnya khailun, jamaknya khuyulun, apa? Kuda ya. Ini kuda. Sama dengan hisanun, juga kuda. Mungkin tadi ada rinciannya, khail, hisan, kuda, yang bagaimana? Wallahu'alam belum mendapatkan. Wallahu'alam mungkin ada rincian ataupun ada perbedaan. Tapi yang jelas dalam bahasa Indonesia-nya sama, kuda. Ini. Ada pertanyaan dari ini? Selesai, alhamdulillah, dars Al-Hadi Asyara yang ke-11 malam ini. Sampai ini dulu. Yang berikutnya, dars yang baru insyaAllah di waktu yang akan datang. Wallahu'alam, alaikum minkum untuk kekurangannya, dan selebihnya atas semata-mata atas kurnia Allah Ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.